بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد طيب إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita fiqih at'imah. Sekarang pembahasan tentang syarat sa'id, syarat orang yang berburu. Yang pertama disyaratkan untuk dia itu berakal. Itu madhab jumhur. Madhab Hanafiya, Malikiya, dan Hanabilah. Yang mereka sebutkan karena berburu mirip seperti penyembelih. Maka ada niat di situ. Niat ya berkaitan erat dengan akal. Orang harus dalam keadaan sadar dan mengerti. Seperti ibadah-ibadah lain. Karena orang yang gak punya akal gak sah niatnya. Syarat yang kedua adalah mumayyiz. Maka halal memakan buruan anak kecil yang mumayyiz. Mumayyiz yang tamyiz bisa membedakan mana yang baik, jelek, mana yang manfaat, mana yang bahaya, madarat. Dan itu disepakati madhab yang empat. Terkait tamyiz, gampangannya kalau zaman sekarang, kalau anak langsung lari begitu di jalan street tanpa dia melihat kanan kiri, nggak peduli ada kereta atau apa, cycle, itu menunjukkan dia belum mumayyiz. Belum mumayyiz. Ya kalau dia berhenti dulu, tengok kanan, kiri, sepi, aman, baru dia menyeberang, pertanda dia mumayyiz. Dia paham ini bahaya kalau menyeberang langsung. Yang ketiga, seorang muslim atau ahli kitab yang berburu. Dari situ dibahas oleh para ulama, buruan majusi, majusi penyembah api, na'udzubillah. Maka haram buruannya, dan itu juga sepakatan empat madhab fikih yang ada, bahkan sebagian menukilkan adanya ijma' di situ. Dalilnya dari Quran, wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum, dan makanan orang-orang yang diberi kitab, yakni Yahudi dan Nasara, halal bagi kalian. Yang Allah sebutkan orang-orang yang ahli kitab, itu yang dihalalkan. Berarti yang non ahli kitab ya haram, termasuk buruannya. Yang ketiga, bahwa majusi bukan orang yang boleh menyembelih, bukan halal sesembelihan mereka, Majusi. Maka begitu pula dalam bab berburu, tidak halal buruan mereka. Perkara yang kedua kayaknya ya, dari awal tadi. Kedua atau ketiga, walhasil hukum bacaan bismillah, membaca bismillah saat orang itu melepas senjata berburunya. Imma itu anak panah, sebelum dia lepas busurnya, apa anak panahnya, ya baca bismillah lalu dia lepas anak panahnya. Atau kalau itu pakai senapan api, pakai senjata, ya sebelum dia tarik pelatuknya, bismillah. Gitu. Atau kalau dia pakai burung atau anjing buruan yang terlatih, sama, bismillah, ayo kejar misalnya. Dia baca bismillah. Dari situ berarti tidak halal memakan buruan yang orangnya sengaja tidak baca bismillah. Tapi kalau dia tinggalkan secara tidak sengaja, maka itu halal. Itu mazhab Hanafiyah dan juga Malikiyah. Riwayat juga dari Imam Ahmad dan pendapat jumhur ulama. Termasuk ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dalilnya antara lain di Al-An'am, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih wa innahu lafisq. Jangan kamu makan yang tidak disebut nama Allah padanya, karena sungguh itu kefasikan. Pendalilannya, larangan secara mutlak dalam ayat menunjukkan itu haram. Makanya Allah kuatkan itu dengan min. La ta'kulu mimma. Mimma ini minma. Dari semua yang tidak disebut nama Allah di situ. Makanya itu kuat sekali karena konteksnya adalah larangan. Dengan itu maka ayat menunjukkan haramnya setiap bagian dari yang tidak disebut nama Allah padanya. Wa innahu lafisq, dan itu mengatakan kefasikan. Kefasikan kalau berkaitan dengan makanan, ya berarti itu makanan haram. Kalau itu berkaitan dengan sesembelihan, berarti sesembelihan itu disebut kefasikan, fisq, yang tidak disebut nama Allah padanya. Maka juga haram, karena Allah sebutkan di ayat lain, di Al-An'am 145, au fisqon uhilla li ghairillahi bih, Atau itu kefasikan ketika binatang itu disembelih untuk selain Allah. Yang kedua, dalilnya dari sunnah. Kata Abu Tha'labah Al-Khushani, aku datang ke Rasulullah SAW, aku sampaikan, wahai Rasulullah, kami ini kadang di negeri Ahlul Kitab, kami makan dari bejana mereka. Kadang kami juga di negeri berburu daerah. Di situ kami berburu. Aku berburu dengan panahku. Aku berburu kadang dapat buruan dari anjing berburuku yang terlatih. Tapi kadang juga ada yang tidak terlatih ikut anjing ini. Maka kabarkan kepadaku mana yang halal bagiku untuk aku makan. Maka Rasulullah SAW jawab, Ama ma dzakarta annaka bi ardi qaum ahlil kitab ta'kul fi aniyatihim. Adapun yang kamu tanya, kamu di negeri ahlil kitab makan dari bejana mereka, fa in wajadtum ghaira aniyatihim wala ta'kulu fi aniyatihim. Kalau kamu dapati bejana lain, tempat makan lain, maka jangan kamu makan, pakai tempat makan mereka. Wa illam tajidu faghsiluha tsumma kulu fiha. Tapi kalau enggak kalian dapati bejana lain, ya terpaksa itu bejana ahli kitab, kamu cuci dulu, baru kamu makan di situ. Adapun yang kamu sebutkan, kamu di daerah berburu, famasitta biqausik, fadkurismallah thummakul. Yang kamu berburu pakai anak panah, sebut nama Allah, bismillah. Yang kamu dapati boleh kamu makan. Wa masitta bikal bikal muallam, fadkurismallah tumhakul. Yang kamu berburu pakai anjing buruanmu yang terlatih, selama kamu sebut nama Allah juga, bismillah, kejar itu. Maka yang dia dapati, makanlah. Wa masitta bikalbikal ladhi laisa mu'allaman fa'adrakta zakatahu fakul. Begitu pula yang kamu dapati buruan dari anjingmu yang tidak terlatih, kurang terlatih, tapi kalau kamu masih mendapati hidup buruan itu, mungkin digigit oleh anjing itu yang tidak terlatih sehingga sekarat dan kejang-kejang, misalnya masih hidup itu buruan, misalnya kelinci atau apa, kamu masih sempat sembelih, sembelihlah. Kalau kamu yang sembelih, ya mati karena sembelihanmu, maka itu halal, boleh kamu makan. Pendalilannya, yang pertama, Rasulullah dalam semuanya, panah, anjing yang diberburu, tidak menghalalkan kecuali kalau menyebut nama Allah di situ. Wa dzakarta smallah alaih. Selama kamu sebut nama Allah, makanlah. Maka itu syarat atau wajib orang baca bismillah. Yang kedua, hukum asalnya haram makan bangkai. Yang diperbolehkan hanya saat diketahui binatang itu mati dengan nama Allah. Ini dimatikan, bismillah, disembelih. Gitu. Anda kalau enggak, berarti ini kan bangke, ini binatang mati. Sementara hukum asalnya binatang mati haram, maitah, bangke. Satu-satunya yang menghalalkan kalau disebut nama Allah pada binatang ini. Yang ketiga, hadis Adi bin Hatim, aku tanya ke Rasulullah SAW, ursilu kalbi fa'ajid ma'ahu kalban akhar. Bagaimana? Kalau aku utus anjingku, ini suruh lari ngejar buruan, tapi begitu dapat, aku dapati di situ ada anjing lain. Gak tahu anjingnya siapa. Qala la ta'kul, Rasul katakan, kalau itu jangan kamu makan buruan itu. Fa inna ma samait ala kalbik wa lam tusammi ala kalbin akhar. Karena kamu baca bismillah memang pada anjingmu. Ayo bismillah, kejar. Lah sementara anjing yang lain kan kamu enggak tahu, bukan kamu yang baca bismillah. Sementara dia juga punya andil menangkap buruan itu atau membunuhnya. Jadi syubhat, khawatir itu dibunuh oleh anjing selain anjingmu, sementara enggak ada bismillah di situ. Nah, itu pendalilannya. Begitu pula dalam hadis Ibnu Abbas, inna Allah wada' an ummatil khata' wa nisyan wa mastubrihu alaih. Allah angkat dosa dari umat ini karena salah, lupa, atau dipaksa. Ya, pendalilannya jelas bahwa hadis menyebutkan afu, dimaafkan kalau orang lupa. Karena memang hukum asalnya di situ difahami wajib. Makanya gugur dosa kalau orang lupa, itu di luar kekuasaan dia. Itu terkait bacaan bismillah, intinya itu wajib dan harus saat sebelum menembak, sebelum memanah, sebelum menombak, tombak. Sebelum kamu mematik senapan atau pistolmu untuk buruan itu. Nah, tidak cukup sampai sekian dulu. Insya Allah kelanjutannya. Pertemuan depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal'afu minkum. Wal'afu inda kiramin nasi makbulu. Nah. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Ana tutup dulu, Ustaz. Naam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.